seorang diri, diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Aku takkan pergi. diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Semua mimpi yang pernah ada Tinggalkan aku dalam kedudukan. Bahagiamu abadi selamanya.

Terima kasih. begini. Akhirnya kisah cintaku terluka, terluka di relung hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi walau dalam sepi. Harus aku lupakan, harus aku mencoba.